Moza, terima kasih. Bersama juga semua di belakang. Ya, sekalian ada Moza Balosa. Baik, kali ini masih balik bersama Get Music ya. Ada dia ajuk-ajuk ya, para semua yang bertekne kita dalam reinkarnasi. Bapak mau hura-hura buat tiga tim ya semua. Lima kau dia ada ya, we'll be right back. Well, satu lagu ada nang ning dong. Rekan sedaya Mas Fatani bawa selalu bersama teman-teman suaya. Dan kali ini kita pun ada satu nomor lagu rindu. Setelah itu yang punya doa untuk sayang dari Sentiyeng. Ini dari gua kebesaran.